Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Semangat menuntut ilmu yang sering dan kita dengar, yang sering kita baca dan kita dengar dari generasi terbaik umat Islam, yaitu generasi salaf, bukan hanya sebatas semangat pada mereka, tetapi mereka pun menginginkan semangat menuntut ilmu agama untuk orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa suasana dan situasi generasi terbaik umat ini adalah suasana talabul ilmi, menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama dan menuntut ilmu agama. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Semangat itu bukan kemudian dimiliki sendiri, tetapi semangat menuntut ilmu agama, talabul ilmi juga diupayakan untuk sampai kepada orang lain. Nah, salah satu bukti bahwa para ulama kita berusaha dan berjuang supaya semangat menuntut ilmu agama juga dimiliki oleh kaum muslimin lainnya, salah satu buktinya adalah para ulama marah, para ulama tersinggung, para ulama salaf bersikap keras kepada mereka yang menghabiskan waktu tanpa menuntut ilmu agama. Tentu hal ini dilakukan oleh mereka sesuai dengan kapasitas mereka sebagai ulama, orang yang dihormati, dimuliakan, disegani, sehingga sekalipun marah, walaupun terlihat kecewa, walaupun bersikap keras, para ulama tetap dihormati. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam salah satu karya beliau yang berjudul Miftah dari Sa'adah memberikan beberapa contoh tentang dan dari ulama kita. Salah satunya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang menceritakan untuk kita adalah seorang murid kepercayaannya yang dikenal dengan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Kata al-Imam al-Muzani rahimahullah, kana syafi'iyu idza ra'a syaikhan sa'alahu 'anil hadithi wal fikhi, fa in kana 'indahu syai'un wa illa qala lahu la jazakallahu khairan 'an nafsik wala 'anil islam, qad dhayya'ta nafsak wa dhayya'ta al-islam. Al-Muzani bercerita bahwa dulu al-Imam Asy-Syafi'i apabila menyaksikan sebuah kenyataan, orang tua yang sudah berusia lanjut ditanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ditanya tentang fikih. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau misalkan berkenalan dengan orang tua yang sudah lanjut usia, atau barangkali di majlis beliau sendiri, salah seorang peserta setelah lanjut usia, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akan memberikan satu dua pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan oleh beliau rahimahullah adalah pertanyaan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang fikih Islam, hukum bermuamalah, hukum beribadah dan yang sebagainya. Fa in kana indahu syai', kalau misalkan orang tua tersebut mampu menjawab, Al-Imam Asy-Syafi'i sangat bergembira. Orang yang sudah lanjut usia tersebut bila bisa menjawab, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala sangat bergembira. Tetapi seandainya pertanyaan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang fikih Islam yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i tidak dapat dijawab oleh orang tua tersebut, maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la jazakallahu khairan an nafsika wala anil Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan balasan yang baik untukmu, darimu, dan tidak pula dari Islam. Nah, kalau kita apabila melihat seseorang melakukan kebaikan, entah itu sifatnya pribadi, apalagi kebaikan itu untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, kita dianjurkan untuk mendoakan minimalnya. Doa apa yang kita sampaikan? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas dirimu dengan kebaikan. Nah, atas nama kaum muslimin, kita mendoakan kebaikan untuk orang seperti ini, karena dia telah menebarkan kebaikan. Di sini, di dalam kisah ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mendoakan sebaliknya kepada orang tua yang sudah lanjut usia, ternyata tidak paham tentang agama. Sudah tua, lanjut usia, tetapi tidak mengerti tentang ajaran Islam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fikih Islam. Al-Imam Asy-Syafi'i mendoakan, la jazakallahu khairan an nafsika wala anil muslimin wala anil Islam. Semoga Allah tidak membalasmu dengan kebaikan. Kenapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan alasan, qad dhayya'ta nafsak wa dhayya'ta al-Islam. Engkau telah sia-siakan dirimu dan engkau telah sia-siakan Islam. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah juga membawakan ucapan Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau Ibnu Qayyim, wa kana Sufyanu ats-Tsauriyyu idza ra'a asy-syaikha lam yaktub al-haditsa qala la jazakallahu khairan 'anil Islam. Dulu Al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah apabila bertemu dengan seseorang yang sudah tua dan lanjut usia tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mencatat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, la jazakallahu khairan 'anil Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak membalasmu dengan kebaikan atas kaum muslimin. Didoakan dengan yang seperti ini. Bahkan Al-Imam Al-A'mash rahimahullah, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimahullahu ta'ala mengatakan, man lam yatlubil haditha ashtahi an asfa'ahu bina'li. Dalam kesempatan yang lain Al-A'mash mengatakan, idza ra'aita asy-syaikha lam yaqra'il Qur'an wa lam yaktubil hadits fasfa' lahu fa innahu min syuyukhil qamra. Al-A'mash mengatakan, siapa saja orang yang aku temui dan ternyata dia tidak memanfaatkan waktu untuk thalabul ilmi, ingin sekali saya tampar pipinya. Dalam riwayat yang lain Al-A'mash mengatakan, kalau engkau bertemu dengan orang yang sudah tua lanjut usia, sudah tua lanjut usia, tidak mampu membaca Al-Quran, juga tidak mengetahui tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Al-A'mash rahimahullah, fasfa' lahu, tampar saja orang itu. Fa'innahu min syuyukhil qamra, karena orang seperti itu termasuk kategori syuyukhil qamra. Orang yang sudah lanjut usia, waktunya habis hanya untuk bercanda, begadang di bawah sinar bulan di malam hari. Sehingga disebut dengan syuyukhul qamra. Nah. Tetapi, ikhwati fillah rahimakumullah, tadi dalam mukaddimah atau pembukaan, kita telah sampaikan bahwa sikap keras dari para ulama seperti ini, karena sesuai dengan kapasitas mereka sebagai ulama. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, mudah-mudahan Allah tidak membalasmu dengan kebaikan, saat itu tidak ada orang yang berani tersinggung, sakit hati, marah, kemudian mencaci maki Al-Imam Syafi'i atau Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Kedudukan Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri begitu tinggi sehingga kaum muslimin sangat menghormati dan segan kepada beliau berdua. Dalam riwayat yang lain Al-A'mash mengatakan, Al-A'mash rahimahullahu taala, ketika beliau mengatakan, kalau saya bertemu dengan orang yang tidak thalabul ilmi, tidak menuntut ilmu hadis, saya ingin menamparnya. Juga tidak mengetahui. Bukan berarti Al-A'mash rahimahullahu ta'ala mengajarkan kita untuk menampar orang lain. Bukan. Nah, beliau hanya ingin sekali menampar pipi orang-orang yang sudah lanjut usia. Tapi ternyata usia yang begitu panjang, usia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, nyatanya tidak dimanfaatkan untuk mempelajari Islam lebih dalam. Jadi ucapan Al-Imam Al-A'mash rahimahullah ta'ala ini, coba jangan kita arahkan kepada orang lain, tetapi coba diarahkan pada diri sendiri. Mungkin tiap hari kita tampar, kita punya pipi sendiri. Kenapa? Karena ternyata kita masih belum serius, masih jauh dari kesungguhan untuk benar-benar mempelajari Islam sebagaimana yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh para ulama Islam. Nah, beberapa riwayat ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentunya memunculkan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa para ulama kita sampai sedemikian kerasnya kepada mereka-mereka yang tidak memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu agama? Kenapa sedemikian kerasnya para ulama kepada mereka-mereka yang tidak mampu membaca Al-Quran, juga tidak mampu menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memberikan alasannya. Kata beliau, qad dhaya'ta nafsak wa dhaya'ta al-Islam. Sampai sudah berumur, lanjut usia, tua, masih juga belum bisa mampu membaca Al-Quran, tidak paham secara luas tentang ajaran Islam, itu sama artinya dengan mensia-siakan usia. Mensia-siakan manfaat yang Allah berikan. Dan itu juga mensia-siakan Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Untuk apa kita dicipta? Tujuannya apa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kehidupan untuk kita? Tujuan dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kita termasuk di dalamnya, adalah untuk memberikan kemanfaatan, mulai yang paling terbesar, yaitu tauhidullahi azza wa jal, sampai kemanfaatan yang kita anggap kecil. Nah, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan prinsip khairun nas anfa'uhum linnas. Hamba yang paling terbaik itu adalah hamba yang paling bisa memberi kemanfaatan untuk orang lain. Itu tujuan kita diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang yang menjalani hidupnya tanpa bisa mewujudkan kemanfaatan dari yang paling besar tauhidullahi azza wa jal sampai yang kita anggap kecil yang kemudian disebut dengan ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, berarti dia telah mensia-siakan umurnya, mensia-siakan usianya, mensia-siakan hidupnya. Nah, ibadah yang paling besar dan agung adalah tauhidullahi azza wa jalla. Dan itu semua tidak akan mungkin bisa tercapai dan terwujud tanpa ilmu yang cukup, tanpa ilmu yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk tiap-tiap manusia kemampuan dan potensi kemanfaatan dalam bentuk penglihatan, pendengaran, kemampuan berpikir, kekuatan fisik. Semua itu Allah berikan untuk manusia untuk digunakan secara benar. Untuk apa Allah Azza wa Jal membuat kita mampu melihat, membuat kita bisa mendengar, menetapkan kita bisa berpikir, memberikan untuk kita kekuatan fisik, kalau bukan untuk tanpa bisa mewujudkan kemanfaatan, merenungkan dari yang paling besar tauhidullahi azza wajal, tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya, baik yang kauniyah maupun yang syariah. Ketika seorang hamba tidak memanfaatkan penglihatan, pendengaran, kekuatan berpikir, kekuatan fisiknya untuk mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sama halnya dengan mensia-siakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau selanjutnya, wa dhayya'tal Islam. Engkau menjadi salah satu sebab agama Islam kemudian disia-siakan. Karena Islam ini tegak dan berdiri di atas muka bumi, tentunya dengan izin dan kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu sebabnya adalah mereka yang siap, salah satu sebabnya adalah dengan adanya mereka yang siap menjadi penyangga dan penopang Islam itu sendiri. Kalau Islam tidak disangga, Islam tidak ditopang oleh mereka-mereka yang terpilih, dan setiap waktu, setiap masa akan selalu ada hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjadi penopang dan penyangga tiang-tiang Islam. Tapi kalau seandainya kewajiban itu kita tinggalkan, sama halnya kita telah mensia-siakan Islam. Islam, agama yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala. Islam yang kemudian disebarluaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tugas kita bersama untuk menjaganya, menjaga kemurniannya, menjaga kesuciannya. Tugas dan kewajiban kita adalah menjadi penyebar ajaran Islam. Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika tugas menopang dan menyangga itu tidak kita lakukan dengan cara belajar Islam, thalabul ilmi, ngaji dan yang lainnya, itu sama halnya kita telah mensia-siakan Islam, disadari maupun tidak. Fala haula wala quwata illa billah. Al-ghirah 'ala al-Islam. kecemburuan kita terhadap agama Islam. Setiap hari diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sejauh mana kecintaan kita kepada Islam. Sampai sejauh mana kecemburuan kita terhadap Islam. Kenapa disebut dengan ghirah, kecemburuan terhadap Islam? Sebenarnya, ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa sedikit menangkapnya. Nah, ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, semakin berharga, kita semakin tidak ingin sesuatu tersebut diambil oleh orang, dirusak oleh orang. Itu namanya kecemburuan. Nah, kita punya kendaraan bagus, katakanlah sepeda motor, masih baru, keluaran pabrik, variasi terbaru. Sepeda motor itu betul-betul baru. Nah, bukankah kita tidak ingin kalau misalkan ada orang kemudian mencoret-coret sepeda motor kita. Baru 3 hari, 4 hari. Tentunya kita akan marah. Walaupun itu anak kecil yang tidak paham apa-apa. Pasti kita tetap marah walaupun anak kecil. Dia datang, ambil paku sedikit, dia gores di bodi motor itu. Marah. Mungkin kita akan merasa berat apabila ada orang datang, saya pinjam motormu dulu 3 hari. Padahal motor itu baru saja kita beli 3 hari, 4 hari yang lalu. Berat. Nah, kecemburuan kita terhadap kepemilikan motor itu, kalau sudah malam hari tiba, nah, kita berat kalau misalkan meninggalkan motor di luar, pengennya dimasukkan ke dalam rumah, dikunci. Sudah dikunci stang, dikasih rantai, itu sudah ada di dalam rumah. Takut kalau misalkan diambil orang. Itu namanya contoh kecil, itu namanya kecemburuan, disebut dengan kecemburuan terhadap motor. Cemburu apa maksudnya? Cemburu di sini tidak ingin motor tersebut dirusak, ya, di apa namanya, dipinjam, kemudian dirusak fungsinya dan yang semisalnya. Nah, semakin kita mencintai sesuatu, maka semakin tinggi ghirahnya, tingkat kecemburuannya. Nah, Islam adalah harta kita yang paling berharga. Islam adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak ingin menukar Islam dengan apapun. Lebih baik kita tidak mempunyai apa-apa asalkan ada Islam di dalam hati dan dalam dada kita. Kita siap memberikan apa saja asalkan Islam itu tidak dicabut dari kita. Tidak punya harta, tidak ada tanah, tanpa jabatan dan kedudukan. Tidak punya apa-apa asalkan ada Islam. Asalkan kita muslim, itu lebih berharga. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, Islam yang menjadi harta kita yang paling berharga ini, marilah kita berpikir untuk tidak mensia-siakannya. Jangan disia-siakan. Bentuk mensia-siakannya bagaimana? Ketika kecemburuan kita terhadap Islam mati, kalau tidak bisa dikatakan lemah. Kecemburuan kita terhadap Islam hari-hari ini terus diuji. La haula wala quwata illa billah. Seandainya kita mau sedikit saja, sebentarlah beberapa saat, nah, menggunakan waktu kita untuk melihat fakta dan kenyataan di lapangan, betapa Islam, harta kita yang paling berharga ini, terus dijadikan sebagai bahan penistaan. Islam dinodai, Islam dikotori oleh berbagai pihak. Lalu di mana kecemburuan kita terhadap Islam? Yang kemudian pantas Al-Imam Syafi'i rahimahullah mendoakan seperti itu, mudah-mudahan Allah tidak membalas kebaikan untukmu karena engkau telah sia-siakan Islam. Kita takut kita juga termasuk orang-orang yang terkena doa seperti doa yang diucapkan Imam Syafi'i rahimahullah karena kita telah mensia-siakan Islam. Satu contoh, ikhwati fillah rahimakumullah, kecemburuan kita diuji. Nah, kecemburuan kita diuji. Ketika bukti akurat, data yang valid, bukan sesuatu yang dibuat-buat, menunjukkan sejumlah anak-anak putri TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, di tempat belajar mereka, menggunakan pakaian muslimah, menggunakan jilbab-jilbabnya, kaum muslimah, putri-putri kaum muslimin, masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, masih kecil, beberapa belas, atau mungkin sampai 20 anak putri. Mereka bersama-sama, entah tidak paham, atau barangkali karena ada unsur paksaan, bisa juga karena iming-iming sesuatu, anak-anak itu sama-sama bernyanyi, dalam Yesus kami bersaudara. Diulang-ulang itu, dalam Yesus kami bersaudara, dalam Yesus kami bersaudara. Terakhirnya, sekarang dan selamanya. La haula wala quwwata illa billah. Saya menyaksikan bukti ini kemarin malam. Malam enggak bisa tidur. Sadarilah bahwasanya kristenisasi di Indonesia ini terus jalan, bukan berhenti. Terus dana dikucurkan. Nah. Beberapa waktu yang lalu, yang mungkin kita sudah sering dengar selama ini, ada yang namanya Kampung Laut ya. Ikhwan-ikhwan kita di sana itu pernah dengar Kampung Laut kan ya? Kampung Laut. Itu pastor-pastor internasional datang ke sana. Resmi. Nah, membagi-bagikan alat-alat pertanian. Membagikan fasilitas untuk nelayan. Bantuan uang, dibangun ini dan segala macam. Untuk menarik mereka masuk dalam agama Nasrani atau Katolik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Yang seperti ini terjadi. Nah, walaupun kita yakin wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita yakin dengan prinsip itu bahwa mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Sesungguhnya Allah adalah zat sebaik-baik pembalas makar. Kita yakin itu. Kita yakin bahwasanya Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu akan selalu tegak berdiri di atas dan tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Betul. Islam tidak akan mungkin terhapus dari atas muka bumi ini. Betul. Tetapi cara pandang dan sisi pikir kita sekarang, apa bentuk tanggung jawab kita terhadap Islam? Nah, kita biarkan Islam sedikit demi sedikit hilang, hilang, hilang, hilang, hilang. Kita biarkan saudara-saudara kita kaum muslimin semakin dari semakin bertambah yang murtad, yang murtad, yang murtad. Anak-anak kecil, barakallahu fikum. Anak-anak TPA diajari dan diajarkan menyanyi dengan yang seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Berapa waktu yang lalu seorang monsinyur, monsinyur itu pendeta. Nah, mati. Yang mengangkat keranda jenazahnya, mayatnya. Yang mengiringi dari gereja sampai persemayamannya, justru anggota ormas Islam resmi, bukan pribadi-pribadi. Nah, kejadiannya di Bangka Belitung. Nah, itu yang angkat dengan apa bednya, dengan gambarnya, disertai dengan pernyataan resmi dari ketua wilayahnya. Bukan satu dua orang, serangkap, lengkap dengan seragamnya. Seragam ala militernya itu. Kaum muslimin. Pakai songkok, pakai kopiah, angkat. Nah, dihantarkan. Itu penuh kekhusyuan, semangat. La haula wala quwwata illa billah. Musuh sudah di depan mata kita. Barakallahu fikum. Musuh sudah di depan mata kita. Sementara kita masih dalam gelap dan lelapnya tidur. Musuh sudah mengetuk pintu rumah kita dengan senjatanya. Tapi kita masih asyik dengan kehidupan duniawi kita, sehingga semangat untuk mempelajari agama Islam lebih dalam bukannya meningkat, malah bisa dikatakan terus melemah. Ada semacam keengganan dari kita untuk mempelajari Islam. Fala haula wala quwata illa billah. Itu terjadi. Komunisme akhir-akhir ini terus marak-marak isu, dan isu itu bukan isu isapan jempol. Nah, mungkin ada yang membumbui, barangkali ada yang menambah-nambahi. Tetapi secara prinsip isu itu benar. Ada usaha yang bersifat masif. Masif itu besar-besaran. Sistematis. Artinya terencana, betul terencana. Ada target-target tertentu yang ingin dicapai. Untuk menghidupkan kembali faham komunis. Faham yang anti agama. Faham yang anti Tuhan. Tidak ada sembahan manusia. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Allah Rabbul Alamin. Nah. Ada yang ditangkap. Ada melalui pemutaran film dokumenter. Melalui buku, majalah. Ya, melalui kesenian, kebudayaan. Nah. Merekrut generasi muda dengan sekian banyak iming-iming. Itu semua terjadi sekarang di depan mata kita. Barakallahu fikum. Semua terjadi di depan mata kita. Artinya apa? Musuh-musuh Islam itu sudah di depan kita. Barakallahu fikum. Belum lagi kalau kita berbicara tentang khawarijnya. Teroris-teroris itu. Kaum radikal. Ya, kaum radikal. Bukan sesuatu yang sifatnya imajinasi atau bayangan. Betul-betul terjadi. Contoh paling dekat mungkin kita. Di Pulau Sulawesi ini. Sudah berbulan-bulan kelompok Santoso dikepung. Ya. Itu bukan satu isapan jempol. Artinya betul-betul ada. Kelompok teroris itu ada. Sekian ribu aparat keamanan diterjunkan untuk mengepung, mengejar. Walaupun sampai sekarang masih belum tertangkap juga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk aparat keamanan kita. Segera menghabisi mereka dan kelompok-kelompok yang lainnya. Bukan hanya kelompok Santoso. Artinya mereka betul-betul menunjukkan eksistensi diri. Punya senjata, punya kelompok, punya jaringan. Punya tempat pendidikan. Ada pondok-pondok pesantrennya. Untuk mengkader generasi yang akan meneruskan selanjutnya. Itu terus dilakukan. Kaum Syiah. Di Indonesia. Secara khusus. Mereka terus bergerak dengan gerbong-gerbongnya. Tidak diam. Barakallahu fikum. Belum lagi kepentingan-kepentingan yang lain. Kepentingan-kepentingan yang ingin merusak dan menghancurkan moral bangsa kita. Barakallahu fikum. Narkoba di-drop besar-besaran dari sekian banyak negara. Nah. Negara-negara asing sengaja mentargetkan Indonesia sebagai pasar narkoba. Untuk apa? Merusak mental dan menghancurkan moral generasi muda kaum muslimin. Nah, melalui narkoba. Melalui, mohon maaf, video-video porno. Akses internet mudah, murah, cepat. Nah. Sebuah data statistik dikeluarkan oleh pihak resmi dari pihak pemerintah. Menyebutkan bahwa dalam tiap harinya, kurang lebih 25 ribu anak usia dini, usia SD. Itu menonton video porno dalam tiap harinya. La haula wala quwata illa billah. Ini kan musuh. Semua contoh yang saya sebutkan tadi, barakallahu fikum, adalah upaya-upaya dari musuh Islam untuk menodai Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kecemburuan kita di mana? Kita marah kalau rumah kita dirusak orang. Kita marah kalau misalkan rumah kita dilempari batu oleh orang. Kita marah apabila motor kita dirusak oleh orang. Kita marah kalau dicubit oleh orang. Kita marah kalau misalkan disumpah serapahi oleh orang. Marah. Tapi di mana letak kecemburuan kita terhadap Islam? Ketika sekian banyak upaya untuk menodai ajaran Islam itu ada di depan mata kita. Nah, barangkali kita yang tidak peka, mungkin kita yang rendah kecemburuannya terhadap Islam, atau na'udzubillah, mungkin itu adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena selama ini kita tidak memanfaatkan waktu untuk benar-benar mempelajari Islam. Masih ada waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk menunjukkan cinta kita kepada Islam. Sehingga kita tidak terkena doa seperti doa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Beliau-beliau yang mendoakan mereka yang tidak memberikan andil untuk Islam karena dihukumi telah mensia-siakan Islam. Barakallahu fikum. Kita, sebagian dari kita, tidak semua, sebagian dari kita hanyut dan tenggelam dalam urusan pribadi sendiri-sendiri, yang dia pikirkan hanya dia dan keluarganya, hanya dia usaha dan bisnisnya. Lalu apa yang dia pikirkan tentang Islam? Apa yang telah dia berikan untuk Islam? Dan apa yang akan dia berikan untuk Islam? Sesungguhnya untuk Islam kita menyerahkan jiwa dan harta kita, waktu dan tenaga kita. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan tenaga, harta dan jiwa kalian. Barakallahu fikum. Jadi pesan buat kita semua, bukan hanya santriwan dan santriwati, untuk semua yang masih mempunyai ghirah, kecemburuan terhadap Islam, mari kita pelajari Islam itu dengan semangat. Jangan jenuh, jangan bosan, jangan merasa capek. Tiap hari baca Quran terus, tiap hari menghafal Quran terus, tiap hari tajwid A, I, U, yang dipelajari matnya, waqafnya, hukum nun sukun dan tanwinnya, hukum mim sukunnya. Jangan bosan, jangan jenuh mempelajari Al-Quran. Jangan bosan, jangan jenuh untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Tiap hari hadis Nabi terus. Sahih, dhaif, hasan, mauquf, marfu', maqtu'. Apa itu? Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini yang meriwayatkan Bukhari, ini Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Tiap hari belajar bahasa Arab terus. Yang tiap hari belajar bahasa Arab belum tentu bisa. Iya kan? Apalagi yang tidak belajar sama sekali. Seperti itu juga yang kadang belajar, kadang tidak. Ini yang harus kita jawab. Apa yang sudah kita berikan untuk Islam dan apa yang akan kita berikan untuk Islam? Kenapa? Karena kita ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu, dan ini bukan cerita baru, bukan cerita baru. Belum lama ini, sekali lagi, ini bukan cerita baru. Belum lama ini ditemukan Al-Quran yang dipalsukan. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ada berapa suratnya? Jumlahnya berapa? 20 kah? 40 kah? Berapa? Wallahualam. Ini som lagi, ini som lagi. Al-Quran itu kan ada 30 juz. Kalau suratnya ada berapa jumlahnya? Som lagi. Tidak tahu. Selayar tadi mana selayar? Siapa tadi yang selayar tadi? Mana selayar? Nah itu, ada berapa surat dalam Al-Quran? 100? Tidak kurang atau lebih sedikit? Yakin? Kita cari satu lagi teman. Ambon, ada kan? Ambon, nah, Ambon. Oh, si Ambon di mana lagi? Dalam Al-Quran ada berapa surat? Oh, 113. Beda satu, itu tadi 114, 113. Berarti harus kita cari hakim. Hakim ini. Yang dari Makassar tadi, Makassar. Mana yang Makassar tadi? Bukan yang kecil. Kalau yang besar pasti benar. Mana Makassar tadi? Bukan yang kelas-kelas kecil. Siapa? Ini. Ini kan? Yang Makassar. Ada berapa adik? Al-Quran ada berapa surat? Dia malu eh. Muhammad, orang Antang. 114. Tetap 113 kah? Mau tambah 1 dia satu. Tidak tahu. Berapa? 114. Masya Allah. Itu baru-baru ini ditemukan Al-Quran. Jadi 117 surat. Dari seharusnya 114 tambah 3. 117 surat. Alhamdulillah. Akan terus dijaga Al-Qur'an itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikir, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang akan menjaganya, memeliharanya. Walaupun sempat beredar, akhirnya ketahuan, ditarik. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, bahwa kejadian pemalsuan Al-Quran bukan satu-satunya yang saya ceritakan tadi. Tapi itu sudah berulang sekian puluh, sekian ratus, bahkan sekian ribu kali di berbagai belahan dunia. Dari berbagai belahan dunia. Jangankan kaum muslimin secara umum, sebagian kita saja yang mungkin semangat untuk mempelajari Islam, yang sering menghadiri majlis taklim dan majlis ilmu, belum tentu bisa membedakan ini surat Al-Quran atau bukan. Belum tentu. Apalagi kaum muslimin yang awam, kebanyakan kaum muslimin, lebih-lebih lagi. Jadi mereka membaca dengan terjemahnya, mereka gak paham dan tidak mengerti, tidak sadar bahwa itu adalah ayat yang dipalsukan. Bahwa ayat tersebut ayat yang dipalsukan. Nah, dulu saya pernah ngetes, menguji santri seperti ini juga. Saya membaca sebuah bait syair, tapi saya lagukan dengan tajwid Al-Quran. Bait syair bukan Al-Quran. Bait syair, saya lupa waktu itu apa yang saya baca. Yang jelas bait syair lah. Saya bacakan seperti tajwid. Surat apa? Wallah alam Ustaz, enggak tahu. Surat apa? Surat apa? Bingung. Ya itu bukan Al-Qur'an. Oh ya. Itu baru kelas santri, itu sudah kelas santri. Apalagi masyarakat kita yang sifatnya umum itu, yang belum tentu membaca Al-Qur'an dalam tiap hari, ketika diberi Al-Qur'an dengan jumlah surat 117 Al-Qur'an, ya akhirnya banyak yang tertipu. Nah, ini fungsi kita dan anak-anak kita, kalian semua santri, barakallahu fikum. Menghafal Quran itu begitu. Sudah hafal Quran, nanti kalau orang baca katanya Al-Quran, orang menulis atau menyampaikan katanya Al-Quran, kalian yang sudah hafal Quran, ini surat apa ini? Kayaknya tidak ada nih. Cek, itu surat apa ya? Coba lihat, gak ada Al-Quran seperti ini. Ketahuan akhirnya. Ini namanya pemalsuan Al-Quran. Barakallahu fikum. Bahkan pemalsuan Al-Quran ini bukan hanya di Indonesia. Beberapa tahun yang lalu, Al-Quran yang dipalsukan ini dibagi-bagikan untuk jamaah haji. Di tanah suci, Al-Quran palsu itu dibagi-bagikan. Subhanallah. Walaupun pada akhirnya tertangkap dan terbongkar. Tapi sudah berapa orang yang membawa salinan Al-Quran palsu itu dibawa pulang ke rumahnya, tanpa dia tahu bahwa Al-Quran itu sudah dipalsukan. Seperti itu juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat-riwayat yang diatasnamakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal itu tidak pernah diucapkan dan disabdakan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban ini. Keutamaan berpuasa di tengah Sya'ban, keutamaan beribadah di malam nisfu Sya'ban, qiyamul lail dan yang lainnya secara khusus tentang bulan Sya'ban. Nah, sebagian kita saja masih bertanya, benar gak Ustaz hadis ini? Sahih atau tidak amalan ibadah seperti ini? Itu sebagian kita yang punya komitmen untuk mempelajari Islam lebih dalam, yang mempunyai semangat untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, masih perlu bertanya. Apalagi awamun nas, kaum muslimin secara umum, akhirnya ajaran Islam pun ternoda. Sesuatu yang bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diyakini sebagai ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang menjadi tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malah ditinggalkan, tidak dilaksanakan. Ini semua fakta. Kita tidak bisa menutup mata. Betul-betul ada peristiwa dan kenyataan seperti ini. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan sekarang? Nah, yang berbicara tentang Islam dengan hawa nafsunya banyak sekali. Nah, penceramah-penceramah dadakan. Ini sebentar lagi kan bulan puasa. Nanti kira-kira 2 minggu sebelum puasa, panitia atau takmir masjid di tiap-tiap kampung sudah menyusun penceramah, penceramah subuh, penceramah tarawih. Semua dimasukkan pokoknya. Kita ingin penyetaraan, menyamakan kedudukan dan derajat semua jamaah yang aktif di sini. Mau dia tahu agama, tidak tahu agama, yang penting dia terlihat sholat tiap hari, tulis. Nah, yang latar belakangnya karyawan, pegawai, nah, semua tulis, dapat jadwal penceramah. Masya Allah. Orang yang tidak punya basic agama, tidak ada latar belakang yang cukup tentang Islam, diminta berdiri di atas mimbar, di atas podium untuk berbicara tentang Islam. Nah, yang diminta pun dengan percaya diri, bukan kemudian berusaha menolak baik-baik. Jangan, jangan saya tidak bisa Pak. Bukan, ya siap. Akhirnya satu hari sebelum ceramah tarawih misalkan, dia berangkat ke toko buku Islam, kan itu. Toko buku Gramedia misalkan, masuk Gramedia dia cari-cari, wah ini bagus ini. Gak tahu itu benar atau salah, sahih ataukah dhaif, bahkan mungkin palsu. Dia pikir ini kira-kira baguslah, kumpulan khutbah, kumpulan ceramah. Dia baca di rumah, dia hafalkan, baca hafal, baca hafal. Untuk persiapan nanti malam ceramah tarawih. Nah, bawa buku gengsi. Nah, akhirnya buku yang sudah dia beli, yang sudah isinya belum tentu benar, dia tinggal di rumah, dia naik ke atas mimbar, lupa-lupa ingat. Tambah kacau lagi. Ayat di sana, yang dengarkan asik aja. Oh ya, bagus. Oh ya, bagus. Sudah. Ini kondisi real, realita kaum muslimin saat ini, sebagian besar mereka. Nah, yang kemudian pantas untuk kita harapkan, ya, yang layak untuk kemudian kita apa, kita jadikan sebagai tumpuan, tentu semua ba'dallahi azza wajalla, setelah dan sesudah, kita betul-betul berharap dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Bukan hanya anak-anak kita, bukan hanya santri-santri kita, tetapi kita semua tanpa terkecuali. Nah, apa kemudian kita diam, membiarkan orang yang tidak paham agama berbicara tentang agama? Apa kemudian kita diam, membiarkan mereka yang tidak malu menyandarkan kalimat-kalimat bijak, pepatah dan peribahasa Arab dinisbatkan sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda. Padahal yang dia sampaikan itu bukan sabda Rasulullah, hanya peribahasa orang Arab. Nah, kita bukan mempermasalahkan peribahasanya, tetapi yang kita permasalahkan, kenapa menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal hal itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu terjadi. Barakallahu fikum. Dan saya yakin banyak dari kita yang sudah menyaksikan kenyataan seperti ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti itulah realita Islam dan kaum muslimin sekarang ini. Nah, apa kemudian kita sia-siakan Islam? Apa kemudian kita sia-siakan Islam untuk kemudian tidak sadar, tidak berusaha mengumpulkan bekal, lalu tampil di depan membela Islam, memperjuangkan agar Islam itu tidak dinodai, tidak dinista? Apa kemudian kita biarkan saja? Sudahlah, pasrah, tawakal kepada Allah. Itu bukan tawakal namanya. Itu menyerah. Nah, pasrah dalam hal yang seperti ini tercela. Padahal kita memiliki potensi sebenarnya. Kita mempunyai potensi menjadi pembela-pembela Islam. Membela Islam itu bukan cuma dengan fisik, dengan kekuatan, pegang pedang dan parang. Tetapi membela Islam itu dengan ilmu, hujjah dan bayan. Caranya, ya kita meningkatkan kemampuan ilmiah kita. Nah, kemampuan ilmiah kita yang digambarkan para ulama seperti Al-Imam Al-Ahmad rahimahullahu taala, jangan sampai usia sudah menggerogoti kita, sudah tua masih belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sudah lanjut usia, sudah tua, tetapi hanya beberapa buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa dihafalkannya. Kalau satu dua buah atau beberapa buah hadis bisa dihafalkan, itu masih mending. Nah, kalau tidak hafal sama sekali hadis, yang dihafalkan cuma satu, innamal a'malu binniyat, alhamdulillah, itu sudah kebaikan yang besar. Menghafal hadis innamal a'malu binniyat, karena itu berbicara tentang keikhlasan. Karena agama kita separohnya adalah ikhlas. Tapi apa kemudian kita merasa cukup lalu berhenti sampai di situ saja? Jawabannya tidak boleh dan tidak mungkin seperti itu. Harus terus berjuang. Barakallahu fikum. Kita harus berani untuk melakukan introspeksi diri. Harus berani untuk melakukan evaluasi. Tidak boleh takut dan jangan sungkan untuk mengakui bahwa ternyata selama ini kita masih belum maksimal di dalam mempelajari Islam. Menambah wawasan tentang ilmu dan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, musuh-musuh Islam, ikhwati fillah rahimakumullah, dari berbagai kalangan, mereka menggunakan banyak cara untuk kemudian menodai ajaran Islam. Untuk menodai ajaran Islam. Salah satunya, mereka menggunakan cara tulisan yang kemudian diterbitkan di media massa atau dalam bentuk buku dan majalah. Nah, itu pemahaman-pemahaman sesat yang menyimpang terus disebarkan. Pemahaman Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah, Syiah, Khawarij. Nah, kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, LDII-nya. Nah, dan sekian banyak kelompok-kelompok sesat lainnya. Mereka menyebarkan hal itu dengan tulisan. Nah, masyarakat Muslim yang memiliki minat untuk membaca, masyarakat Muslim yang ingin mempelajari Islam, ya akhirnya yang mereka peroleh adalah buku-buku dan tulisan mereka. Nah, perimbangan tulisan masih belum cukup. Barakallahu fikum. Lalu tugas ini dibebankan untuk siapa? Tidak mungkin tugas yang sebanyak dan seberat ini itu kita bebankan kepada beberapa orang, beberapa puluh orang saja yang kemudian kita istilahkan dengan ustadz-ustadz salafi di Indonesia. Itu belum cukup. Barakallahu fikum. Cobalah mulai berpikir agar kita suatu saat nanti bisa masuk di dalam gerbong demi membela ajaran Islam. Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus salih. Nah, kemampuan menulis itu harus mulai ditumbuhkan dari kecil. Anak-anak kita seperti itu. Nah, barangkali sebagai salah satu bentuk motivasi, ketika seorang santri melakukan kesalahan, bukan diminta untuk push up, lari keliling lapangan, atau guling-guling di atas tanah, atau mungkin dipukul, dijewer, dan yang semisalnya. Tapi biasakan, misalkan ketika santri melakukan kesalahan, coba, nah, karena kamu salah, melanggar aturan, dan kamu sudah paham, maka ini bukan hukuman namanya, tapi kamu harus membuat satu tulisan, satu halaman. Tulisannya tentang apa? Silahkan ditentukan temanya. Anak-anak biar terbiasa menulis, terbiasa untuk mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Anak-anak kita dibiasakan untuk akrab dengan pena dan kertas. Anak-anak kita dibiasakan dan didekatkan dengan tulisan. Nah, itu salah satu caranya. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan demikian kita pasti sudah bisa mulai meraba dan mulai memahami kenapa sampai al-Imam Al-A'masy rahimahullahu taala menyatakan, "Inni la ara syaikha la yarwi syai'an minal hadits fa ashtahi an al-qumah." Kita sudah bisa meraba. Kenapa Imam Al-A'masy rahimahullahu mengatakan, "Sungguh saya kalau ketemu orang tua dan dia ternyata tidak mempunyai satu riwayat hadits, saya ingin menampar pipinya." Maksudnya apa? Keterangannya dari tadi sudah. Kenapa Syekh Al-A'masy mengatakan seperti itu? Ini Islam seperti ini dinodai, Islam seperti ini diperlakukan oleh musuh-musuhnya, sementara kamu sebagai seorang muslim tidak tampil untuk berusaha membela Islam. Kamu sebagai seorang muslim tidak terdorong, tidak tergerak hatinya untuk kemudian tampil sebagai pembela. Ingat sekali lagi, membela Islam itu bukan dengan pedang dan parang, bukan dengan kekuatan fisik. Nah, dalam kesempatan tertentu memang seperti itu. Tapi pada intinya, kalau ingin menjadi pembela Islam, kita harus rutin tekun talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Kita pelajari Al-Quran satu persatu setiap ayatnya. Kita pelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiap-tiap paragrafnya. Kita baca keterangan dan penjelasan dari para ulama. Nah, jadi barakallahu fikum, sampai saat ini dan sampai sekarang ini sudah sebatas apa yang telah kita lakukan untuk Islam. Nah, kalau cuma mendengarkan ceramah, rekaman kajian, itu masih belum cukup, walaupun sudah tergolong baik di akhir zaman seperti ini. Tetapi kita ingin lebih maksimal, lebih baik dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah membawakan beberapa ucapan para ulama tadi, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, "Wa hadza li'anna al-insana innama yatamayyazu an sa'iril hayawan bima khussa bihi minal ilmi wal aqli wal fahmi. Fa'idha adima dhalika lam yabqa fihi illa al-qadrul mushtaraku bainahu wa bainas sa'iril hayawanat wa huwa al-haywaniyah al-bahimiyah wa mithlu hadha la yastahyi minhu an-nas wa la yamna'una bihadratihi wa shuhudihi mimma yustahya minhu min ulil fadli wal ilmi." Sebelumnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menceritakan ada seorang pejabat dari Bani Abbasiyah bahkan dikatakan di sini setingkat khalifah, itu sedang bermain catur. Nah, dalam Islam bermain seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian pamannya minta izin masuk oleh pejabat dari Bani Abbasiyah tadi, diperkilahkan. Kemudian sang pejabat tadi memerintahkan kepada orang-orang yang sama-sama bermain dengan dia untuk tutup. Jangan sampai ketahuan pamannya. Nah, permainan yang dilarang seperti dadu, yang ada unsur judi, menghabis-habiskan waktu, dan yang semisalnya. Tutup. Nah, setelah itu pamannya datang. Kata pejabat tersebut, ya am, hal qara'ta al-Qur'an? Qala la. Paman, apakah anda hafal Qur'an? Unda. Fahal katabta syai'an minas sunnah? Qala la. Apakah paman mempunyai riwayat hadis dari Nabi SAW menulis sunnah? Tidak. Fahal nazarta fil fikhi wa ikhtilafin nas? Apakah paman juga mendalami fikih? Enggak. Fahal nazarta fil arabiyyati wa ayyamin nas? Paman mempelajari tentang ilmu Arabiyah dan sejarah? Enggak. Setelah dijawab seperti itu, Al-Quran enggak dipelajari, hadis Nabi SAW tidak dipelajari, fikih pun tidak, sejarah juga tidak dipelajari. Kata pejabat tersebut, udah buka sekarang, main lagi kita. Padahal tadi waktu pamannya masuk kan, tutup. Kan itu. Paham ya? Setelah pamannya datang, tanya, baca Quran enggak, hafal Quran enggak, hadis enggak? Ya, oh sudah sama aja kita. Kan itu. Iksitir ruk'ah, ruk'ah. Buka semuanya. Tsumma atamma la'ba. Kemudian pejabat tadi sama teman-teman mainnya melanjutkan. Rasa malunya hilang. Rasa sungkannya kepada orang lain, kepada orang tersebut hilang. Faqala lahum mula'ibu, ya amiral mu'minin, taksifuha. Wa ma'ana man tahtashimu minhu. Qala uskut, fama ma'ana ahad. Teman main khalifah tadi tanya, wahai amirul mu'minin, anda terang-terangan melakukan yang seperti ini? Padahal kan di tengah-tengah kita ada orang yang sepantasnya kita sungkan dan malu. Kata Amirul Mukminin Khalifah, diem. Gak ada orang lain selain kita di sini. Gak ada orang lain selain kita di sini. Karena pamannya tadi, walaupun masih terbilang paman, ternyata bagi Khalifah Amirul Mukminin tidak dianggap apa-apa. Gak punya ilmu agama. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah melanjutkan tepat setelah cerita ini. Kenapa demikian? Karena yang namanya manusia itu memiliki perbedaan dengan binatang. Mohon maaf, seperti itu terjemahnya memang. Manusia itu bisa dibedakan dari binatang karena manusia mempunyai potensi untuk berilmu, berakal, dan mampu memahami. Kalau hal itu tidak dia manfaatkan, akhirnya dia tidak memiliki ilmu, tidak memanfaatkan akalnya, tidak menggunakan kemampuan memahaminya, maka lam yabqa fihi illal qadrul mushtaraku bainahu wa baina sa'iril hayawanat. Maka tidak ada bedanya antara dia dengan semua binatang. Nah, orang seperti ini bagaimana mungkin manusia orang lain merasa sungkan dan malu kepada dia. Orang-orang yang seperti ini yang tidak ada bedanya dengan binatang, tidak bisa menjadi sebab orang lain membatalkan untuk melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Subhanallah. Artinya tidak memiliki harga dan nilai di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum. Misalkan apa namanya? Ada keluarga kumpul, keluarga besar kumpul. Kan itu ya. Sedang main kartu misalkan. si A datang. Si A ini dikenal saleh, baik, taat beribadah, rajin ke masjid salat berjamaah. Otomatis dengan kehadiran orang, tutup dulu, nanti saja. Biar. Kenapa dia dihormati? Karena ilmu dan amal ibadah yang dia kerjakan. Tapi kalau misalkan sedang main kartu begini, pakai judi segala macam, sudah ditutup, ada orang ketuk pintu, diam. Lihat siapa itu? Ah, madut aja. Sama dengan kita. Bukan, main sini. Itu maksudnya. Sudah tidak ada lagi beda dengan binatang. Artinya, barakallahu fikum, salah satu tujuan kita mempelajari Islam, melakukan thalabul ilmi, adalah untuk menemukan sekian banyak perbedaan antara manusia dan binatang. Agar kita tidak disamakan dengan hewan. Nah, ilmu. Menuntut ilmu agama secara maksimal, secara baik dan benar. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karenanya, para ulama rahimahullahu ta'ala, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, masih dalam kitab yang sama, Miftah dari Sa'adah, menyatakan, annal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah, ma la yarfa'uhu al-mulku walal mal, wala ghairuhuma. Ilmu agama akan meningkatkan derajat pemiliknya di dunia maupun di akhirat. Derajat tersebut tidak akan mungkin tercapai dan tidak akan mungkin disusul oleh mereka yang punya kekuasaan, oleh mereka yang memiliki harta, atau selain itu. Artinya kedudukan tinggi yang diraih karena ilmu agama itu tidak akan mungkin bisa disusul. Harta semuanya dikumpulkan, kekuasaan pun demikian setinggi-tingginya, tidak akan bisa mencapai tingginya derajat ilmu agama. Fal ilmu yazidu syarifa syarafan wa yarfa'ul abdal mamluka hatta yujlisuhu majalisal muluki. Ilmu agama, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu as-salafis salih, itu akan membuat orang yang mulia semakin terhormat. Akan merubah kedudukan seorang hamba, budak sahaya, sampai dia berada di atas kursi dan singgasana para raja. Nah, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, disebutkan bahwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang saat itu menjadi khalifah datang berkunjung ke daerah Usfan, beberapa kilometer dari kota Mekah, sebuah kota kecil sebelum kita masuk Mekah dari arah kota Madinah. Sesampainya Umar ibn al-Khattab, khalifah Umar di daerah Usfan, gubernur Usfan yang bernama Nafi' ibn Abdul Harith datang menyambut, menemui Umar. Saya ulangi kembali, waktu itu khalifah Umar melakukan kunjungan ke Mekah. Sebelum tiba di Mekah, beliau singgah di Usfan namanya, sebuah kota kecil sebelum Mekah. Singgah di sana. Gubernur Mekah menyambut, tidak hanya menunggu di Mekah, tetapi gubernur Mekah yang namanya Nafi' bin Abdul Harith tadi berangkat ke Usfan langsung menemui sahabat Umar. Ketemu, ngobrol, berbicara, berbincang-bincang, sampai pada kemudian pembicaraannya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada gubernur Mekah, "Man istakhlafta 'ala ahli al-wadi?" Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Terus yang kamu pilih untuk menjadi pengganti di sana siapa?" Kata gubernur Mekah, "Istakhlaftu 'alaihim Ibn Abza." Yang saya angkat menjadi penggantiku kalau ada apa-apa misalkan, wakilku adalah Ibnu Abza. Khalifah Umar bertanya, dan itu wajar seorang pemimpin kemudian bertanya, meminta pertanggungjawaban atau meminta pertanggungjawaban atau memohon penjelasan, meminta penjelasan. Khalifah Umar bertanya, "Mani Ibnu Abza?" Ibnu Abza itu siapa? Kata Gubernur Mekah, "Nafi', rajulun min mawalina." Ibnu Abza itu adalah seseorang yang dulunya budak milik kami lalu dimerdekakan. Budak, hamba sahaya. Setelah itu dibebaskan dan dimerdekakan. Kata Umar, "Istakhlafta alaihim maula?" Dengan sedikit agak keheranan, mengingkari, kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Lo, kamu tunjuk seorang mantan budak sebagai pemimpin di sana?" Faqala Gubernur Mekah Nafi' Ibnu Abdul Harits lalu menyampaikan alasannya. Kata Nafi' Gubernur Mekah, "Innahu qari'un li kitabillah, 'alimun bil fara'il." Wahai khalifah, sesungguhnya Ibnu Abza itu walaupun mantan budak yang sudah dimerdekakan, sesungguhnya dia adalah ahli Quran. Hafal Quran dan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Ibnu Abza adalah seseorang yang paham tentang kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Al-fara'id di sini yang dimaksud adalah kewajiban-kewajiban dalam Islam, bukan ilmu waris saja. Nah, itu alasan ya kenapa Gubernur Mekah Nafi' bin Abdul Harits mengangkat Ibnu Abza yang mantan budak sebagai pengganti. Faqala Umaru, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguh nabi kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat sejumlah orang dengan sebab Al-Quran, kitab suci ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala merendahkan dan menghinakan sejumlah orang lainnya disebabkan Al-Quran." Artinya, siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran dengan benar, penuh semangat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tinggikan derajatnya. Itu pasti. Pasti. Nah, kalau kemudian ada di antara kita mengatakan, "Lah, saya sudah kenal salafi lama, ikut pengajian salafi sudah berapa belas tahun, ngaji Quran, ngaji hadis, kok orang belum menghormati saya ya?" Ya jangan salahkan hadis Nabi, jangan meragukan dan mempertanyakan berita dari Umar bin Khattab dari Nabi. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sudah benarkah kita selama ini dalam mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dalam arti semangatnya bagaimana, keseriusannya seperti apa, kalaupun sudah mempelajari apakah sudah diamalkan ataukah belum. Karena ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dan kepada kita. Itu jaminan, siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran dengan ikhlas, mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar, derajatnya pasti tinggi. Pasti akan dihormati dan dimuliakan. Di dunia dan di akhirat nanti. Nah, walaupun tujuan kita bukan untuk dihormati dan disanjung orang. Bukan. Tujuan kita mempelajari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memerintahkannya kepada kita. Nah, jadi Al-Quran itu ilmu agama secara luas lagi. Ilmu agama itu akan meningkatkan dan meninggikan derajat seorang hamba. Abul Aliyah, seorang ulama tabi'in ahli tafsir, beliau mengatakan, "Kuntu ati Ibnu Abbas wa huwa 'ala saririhi wa haulahu Quraisyun fayakhudhu bi yadi fayujlisuni ma'ahu 'ala sarir fataghamaza bi Quraisyun fa fatina lahum Ibnu Abbas fa qala kadza hadzal 'ilmu yazidu asy-syarifa syarafan wa yujlisu al-mamluka 'ala al-asirrah." Abul Aliyah ini juga secara sejarah keluarga dulunya adalah keluarga budak. Ia kemudian dimerdekakan, dibebaskan dari apa generasi ayahnya. Tapi orang terlanjur memahami dan mengerti ini asal-muasalnya dari keluarga budak. Bukan bangsawan, bukan pejabat, bukan. Tapi berasal dari keluarga budak. Abul Aliyah bercerita, "Dulu saya pernah menghadiri majlisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Waktu itu Ibnu Abbas sedang duduk di atas kursi. Di atas kursi. Nah. Di hadapan beliau sejumlah orang Quraisy. Kalau sudah Quraisy itu kan terpandang, terhormat, mulia. Ketika Abul Aliyah datang, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyambut, memegang tangannya. Fayujlisuni ma'ahu 'ala sarir. Kemudian Abul Aliyah diminta untuk duduk sejajar dan setinggi Ibnu Abbas di atas kursi itu. Karena yang namanya sarir itu beda dengan kursi sebenarnya. Sarir itu malah seperti dipan. Jadi kursi yang panjang. Wajar kalau misalkan berdua cukup, Ibnu Abbas di sini, Abul Aliyah di sebelahnya. Fataghamaza bi Quraisyun. Itu disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Mereka akhirnya seperti mempertanyakan, menganggap enggak pas dan tidak pantas. Keluarga berasal dari keluarga Buddha. Mantan Buddha. Kok duduknya lebih tinggi daripada orang-orang Quraisy? Yang secara nasab tentunya lebih tinggi dan lebih mulia. Fafatina lahum Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan kecerdasannya mampu menangkap. Ini kayaknya orang-orang ini kayak enggak serak ini dengan Abu Aliyah kok diminta duduk bersama dengan Ibnu Abbas sejajar satu dipan. Sebelum orang-orang Quraisy itu bertanya dan mengeluarkan ucapan dalam bentuk apapun, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sudah memberikan penjelasan. Kaza hazal ilmu. Sudah seperti inilah ilmu agama. Membuat orang yang mulia semakin terhormat. Wa yujlisul mamluka 'alal asirrah. Dan membuat mereka yang sebelumnya budak duduk di atas dipannya para ulama. Baru kemudian mereka bisa memahami dan menerima. Memang seperti itu ilmu. Nah, memang seperti itulah ilmu. Tapi perlu diingat, ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Ilmu agama. Bukan ilmu dunia. Ilmu dunia memang mereka yang memiliki dan mempunyainya juga dihormati. Tapi penghormatan mereka kepada orang-orang yang mengerti ilmu dunia tidak setulus dan tidak sesempurna penghormatan kepada mereka yang memiliki ilmu agama. Mereka yang punya keahlian dalam dunia dihormati sifatnya sementara, parsial, nah, separuh dan sebagian saja. Tetapi orang yang memiliki ilmu agama akan dimuliakan di dunia maupun di akhirat oleh manusia, hewan, binatang, pohon dan tetumbuhan. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala pun demikian menghormati dan memuliakannya. Ibrahim Al-Harbi, ini semua cerita saya sampaikan dari tulisan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibrahim Al-Harbi bercerita, kana ata Ibnu Abi Rabah abdan aswada limra'atin min ahli Makkah. Wa kana anfuhu ka'annahu baqin la. Ata bin Abi Rabah, seorang ulama dari kalangan tabi'in, adalah dulunya budak berwarna hitam legam kulitnya milik seorang wanita penduduk Mekah. Nah, hidungnya pesek seperti biji-bijian, kecil sekali. Kalau kita membaca biografi beliau yang lain di luar dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, mereka yang punya Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, jadi Atha bin Abi Rabah ini mengumpulkan banyak bentuk cacat. Sifatnya pendek, keriting, parsial, kulitnya hitam dan sebagian saja, pesek, tetapi orang yang buta mata satu akan dimuliakan. Apa tuh matanya buta satu, kemudian pincang oleh manusia. Kurang apa coba jeleknya itu? Pohon secara fisik. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala pun demikian menghormati dan memuliakannya. Atha bin Abi Rabah mampu membagi waktunya Ibrahim menjadi tiga. Ini semua cerita, sepertiga ibadah, sepertiga tholabul ilmi, belajar agama, sepertiga melayani majikannya. Capeknya luar biasa. kebiasaan budak yang lain mungkin sepertiga untuk majikannya, sepertiga untuk istirahat, sepertiga untuk senang-senang. Tapi Atha bin Abi Rabah tidak. Sepertiga untuk melayani majikan, sepertiganya untuk ibadah, sepertiganya untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Nah, majikannya yang melihat seperti itu akhirnya terdorong untuk kemudian memerdekakannya. Sudah merdeka saja kamu. Jadi orang bebas, merdeka. Nah, beliau dikatakan sebagai ulama yang paling paham dan paling memahami seluk-beluk ibadah manasik haji dan umrah. Beliau akhirnya ditunjuk dan dipilih menjadi ulama yang bertugas memberikan pencerahan agama kepada para jamaah haji yang datang ke tanah suci. Kata Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, waja'a Sulaiman ibnu Abdul Malik Amirul Mukminin ila Atha'in huwa wa ibnahu fajalasu ilaihi wa huwa yusalli falamma shalla infatala ilaihim famazalu yas'alunahu an manasikil haji wa qad hawwala qafahu ilaihim. Seorang khalifah Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik dari Bani Umayyah ini. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ditemani dua orang anak laki-lakinya saat itu melakukan ibadah haji, ikut menghadiri majlisnya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah yang sudah kita gambarkan seperti apa fisiknya tadi rahimahullahu taala. Yang datang hadir banyak jamaah-jamaah haji yang ingin bertanya dan mendengarkan penjelasan dari Atha bin Abi Rabah itu banyak sekali. Saat itu Atha bin Abi Rabah sedang sholat, sholat sunnah atau sholat yang lain, sholat. Selesai sholat, Atha bin Abi Rabah menghadap kepada jamaah yang sudah banyak menunggu. Orang tanya, wahai imam, wahai Atha, wahai imam, wahai Atha, hukumnya begini, kalau saya begini bagaimana? Apa dendanya? Bagaimana damnya? Apa yang harus saya lakukan? Apa hukumnya? Tanya terus tentang manasik haji. Nah, khalifah itu juga angkat tangan tanya, tapi tidak digubris oleh Atha bin Abi Rabah. Masya Allah, khalifah. Nah, karena waktu yang beliau berikan sedikit, sementara beliau berpikir yang didahulukan siapa yang duluan datang. Kan bisa dilihat dari cara duduknya, posisinya seperti, oh ini berarti ini lebih lama nunggunya, ini lebih duluan datangnya. Orang tanya, jawabnya begini. Sampai selesai, pertanyaan dari khalifah tidak sempat terjawab. Subhanallah. Tsumma qala Sulaiman li ibnayhi, quma. Karena majlisnya sudah selesai, khalifah Sulaiman Amirul Mukminin mengatakan kedua putra kepada kedua putranya, ayo pulang. Selesai pulang, kata Amirul Mukminin Sulaiman ibn Abdul Malik, ya baniya, la taniya fi talabil ilmi, fa inni la ansa zullana baina yaday hadzal abdil aswad. Kata khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, wahai putra-putraku, nah, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, jangan pernah malas dan jenuh untuk talabul ilmi. Jangan berhenti untuk belajar agama. Sungguh saya tidak akan mungkin bisa melupakan betapa terhinanya kita di hadapan budak berwarna hitam ini tadi. Artinya beliau tidak dendam. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bukannya marah, bukannya tersinggung, tetapi ternyata beliau saat itu ingin menanamkan motivasi, ingin menyampaikan semangat belajar kepada putra-putranya. Bukan kemudian Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik memusuhi Atha bin Abi Rabah, bukan. Tapi ingin memberikan bukti nyata, lihat anak-anakku. Nah, khilafah, imarah, kedudukan sebagai Amirul Mukminin Khalifah ternyata tidak berarti apa-apa kalau sudah di hadapan ulama. Kalau sudah di hadapan ulama, orang yang punya ilmu, kita gak ada apa-apanya. Apa kita? Nah, makanya jangan berhenti belajar. Terus, Semangat, mondok. Kalau bahasa kita gitu ya. Semangat, mondok. Jangan loyo, jangan lemes. Kamu butuh apa? Kamu perlu apa? Nah. Mau nambah uang jajan? Mau nambah uang ini? Jangan sampai kita punya anak bilang, uang jajan tidak usah, Bi. Sudah cukup. Terus apa baju? Baju sudah banyak, Bi. Terus apa? Ya, Abi juga mondok sama dengan saya. Nah. Kalau anak kita bilang itu gimana kira-kira jawaban kita? Wah, gak bisa, nah. Tapi kalau ternyata ada seorang anak mengatakan seperti itu, iya kan? Iya. Iya. Insya Allah. Tapi betul ya, Abi mondok, kamu juga semangat? Iya. Udah, bapak anak mondok. Bukan ya, gak bisa. Bapak cari duit, kamu yang mondok. Jangan sampai kita punya anak bilang, jangan Bi, kita gantian aja. Abi yang mondok, saya yang cari uang. Biar Abi tahu susahnya menghafal Quran itu seperti apa. Susah kalau dibalik seperti itu. Sebelum itu terjadi, kita jangan sampai terlambat, jangan telat untuk memotivasi anak-anak kita. Bukan dalam bentuk memaksa, tapi mengangkat mereka. Kan itu ya. Bukan mendorong, kemudian kita diam di tempat, enggak. Tapi kita gandeng tangannya. Ya, kita gandeng tangannya untuk sama-sama maju ke depan, berjalan. Jadi bukan cuma dorong, dorong, dorong, tidak. Tapi posisinya itu seperti kita pegang tangannya, sama-sama kita berjalan. Lihat khalifah saja. Khalifah sampai rela menunjukkan di hadapan anak-anaknya. Ini khalifah loh. Nah, seandainya beliau mau dihentikan acaranya, dihentikan majelis taklimnya, tapi sampai seperti itu perjuangan seorang ayah, yaitu Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik, untuk menyampaikan betapa berharganya ilmu. Nah, sampai rela kalau dalam bahasa kita terhina di hadapan sekian banyak orang. Tapi apalah arti yang sesaat itu asalkan, yang sesaat itu asalkan kedua putranya kemudian pada akhirnya masya Allah semangat untuk belajar agama. Ibrahim Al-Harbi rahimahullahu taala juga bercerita, wa kana Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas unukuhu dakhilun fi badani wa kana mankibahu kharijaini ka'annahuma zujjani. Al-Harbi melanjutkan, dulu Muhammad bin Abdurrahman Al-Auqas semasa kecilnya itu dikenal dengan anak yang tidak mempunyai leher, karena kepala itu langsung nempel di badan. Jadi begini. Dia tidak punya leher. Bisa dibayangkan, orang enggak ada lehernya. Jadi kepala ini batok, kepala, burung kepala ini dia langsung nempel di badan. Wa kana mankibahu kharijaini ka'annahuma zujjani. Kedua bahunya itu naik ke atas lincip. Nah, lincip. Seperti ujung tombak. Disebutkan dalam Al-Qamus Al-Muhit seperti itu. Jadi lucu orangnya, anaknya itu lucu. Bukan lucu yang menggemeskan, tapi lucu yang dipandang tidak menyenangkan, tidak sedap. Sudah enggak punya leher, bahunya begini. Jadi bentuknya itu gini, rat, rat, trit. Kayak robot lah kalau bahasa kita. Kayak kartun. Faqalat lahu ummuh. Lihat orang tua yang memberikan motivasi buat anaknya. Ibunya mengajak berbicara. Diajak berpikir. Faqalat lahu ummuh. Ummuh, ibunya mengatakan, "Ya bunayya, la takunu fi majlisi qaumin illa kuntal mabhuka minhu al-maskhura bihi. Fa'alaika bi talabil ilmi fa innahu yarfa'uk." Kata ibunya, "Anakku yang tercinta, selama ini dimanapun kamu berada, dalam pertemuan dan momen apa saja, selalu menjadi bahan tertawaan orang, selalu menjadi bahan lelucon orang lain, tertawakan, dihina. Kenapa? Karena bentuk fisiknya yang seperti itu." Kata ibunya, "Fa'alaika bi talabil ilmi." Oleh karena itu kamu harus talabul ilmi. Kamu harus belajar agama. Fa innahu yarfa'uk. Karena hanya dengan mempelajari ilmu agama, hanya dengan talabul ilmi, engkau akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, sejak mendapatkan motivasi dari sang ibu, Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas semangat dalam talabul ilmi, belajar agama terus. Apa hasilnya? Fawaliya qadha amakata 20 sanah. Setelah cukup dewasa dan sudah cukup ilmunya, Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas menjadi qadhi untuk wilayah Mekah selama 20 tahun berturut-turut. Jadi pejabat tinggi yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara salah dan benar serta jenis hukumannya itu apa. Selama berapa tahun? 20 tahun. Selama 20 tahun. Dulu semasa kecilnya jadi bahan tertawaan. Dulu semasa kecilnya jadi bahan lelucon. Nah, setelah belajar agama, thalabul ilmi menjadi qadhi, kata Al-Harbi rahimahullah, wa kana al-khasmu idza jalasa ilaihi baina yadayhi yar'udu hatta yaqum. Setelah menjadi qadhi, setiap orang yang bertemu dengan Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas, setiap orang datang bertemu, duduk di hadapannya, itu gemetar. Karena apa? Takut. Karena segan, hormat kepada Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas. Sampai pulang itu gemetar terus, gak berani. Kita kan seperti itu, kalau misalkan dipanggil, pak, dipanggil di Kodim, hah? Oh, ini sudah deg-deg apa ini? Jangankan dipanggil di Kodim. Kan itu. Baru kita naik sepeda motor saja, prit, itu sudah deg-deg apa, salah apa ini? Padahal mungkin polisi lalu lintas cuma prit, atur jalan, kita sudah merasa saja. Kan itu sudah deg-deg, apalagi panggil Kodim. Masuk di Kodim, isi buku tamu, nulis nama itu sudah tidak jelas. Tanda tangan seharusnya melingkar jadi segitiga. Kenapa? Apa takut, gemetar dan sebagainya? Seperti itu juga lah. Orang yang waktu itu bertemu dengan Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas itu gemetar sampai pergi. Nah, diceritakan oleh Al-Harbi rahimahullah, dulu pernah ada seorang ibu-ibu lewat. Nah, mendengar Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas berdoa, Allahumma a'tik raqabati minan nar. Ya Allah, selamatkanlah leherku dari api neraka. Ini salah satu bentuk doa yang biasa diucapkan zaman dulu. Kalau ingin, kalau berdoa ingin diselamatkan dari siksa api neraka, itu sering diungkapkan dalam bentuk, ya Allah selamatkanlah leherku, raqabati minan nar. Maksudnya bukan cuma lehernya saja, tapi semuanya. Namun itu istilah saja. Faqalat lahu, lalu ibu-ibu itu mengatakan, ya bena akhi, ponakanku, ponakanku, wa ayyu raqabatin lak, leher mana yang kamu ingin selamat dari neraka itu? Enggak punya leher kok. Kan itu. Maksudnya apa? Barakallahu fiik, artinya beliau Muhammad bin Abdurrahman Al-Awqas rahimahullahu taala, nah, walaupun tidak memiliki leher karena bentuknya yang lucu seperti itu, kemudian kedua bahunya lincip seperti ujung tombak, dengan disebabkan thalabul ilmi, belajar ilmu agama, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Allah jadikan beliau mulia dan terhormat di dunia maupun di akhirat. Nah, ini semua ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tarik dari depan sampai belakang tadi, ujung-ujungnya kesimpulan yang bisa diambil dan harus diambil adalah upaya dari kita untuk membangkitkan kesadaran dalam thalabul ilmi, membangkitkan kesadaran untuk belajar agama, menghidupkan kembali semangat kita untuk belajar agama yang mungkin sebelumnya setengah mati atau bahkan mungkin mati sama sekali. Na'udzubillah. Nah, untuk apa kita belajar agama? Dalam rangka apa kita thalabul ilmi syar'i? Sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai muslim. Kita tidak rela dan tidak ingin, kita tidak mau diam ketika membiarkan Islam itu dinodai dan dinista. Musuh-musuh Islam sudah di depan kita. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan Islam dengan beberapa contoh yang telah disebutkan di depan tadi. Lalu apa yang sudah kita berikan dan apa yang akan kita lakukan untuk Islam? Harus dengan belajar. Karena belajar itu, barakallahu fikum, mempelajari Islam, thalabul ilmi, lebih dalam, terus tingkatkan kemampuan ilmiahnya, bahasa Arabnya, nahwunya, sarafnya, tajwidnya, ilmu-ilmu dasarnya, ilmu mustalah hadisnya, terus. Jangan lupa masalah akidah dan tauhidnya, manhajnya pun demikian, fikih dalam keseharian, ibadah kita, muamalah kita antar sesama. Pelajari semua. Karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban untuk sama-sama menopang dan menyokong Islam dan dengan cara yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat hambanya di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan beberapa nasihat dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala yang telah kita bacakan tadi bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita agar terus semangat di dalam thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.